Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, lemahnya ketahanan pangan nasional diakibatkan oleh liberalisasi ekonomi yang dianut oleh hampir setiap pemerintahan di Indonesia. Menurutnya, faham liberalisasi ekonomi sangat dipaksakan oleh lembaga donor dan konsultasi asing seperti IMF yang tekanannya dihadapi oleh Kwi Kian Gi saat dirinya masih aktif di pemerintahan. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, tampaknya pihak-pihak yang dulu mendukung liberalisasi ekonomi dari IMF baru tersadarkan setelah ketahanan pangan kita jadi seperti sekarang ya Pak? Iya betul. Nah, baru rada lain. Jadi ini ya sudah lama itu kan. Nah yang sekarang mulai mengkhawatirkan itu kan. Sebetulnya ini kan sudah lama kan disinyalir oleh terutama yang paling vokal karena mengerti persoalan Pak Siswono. Siswono Yudo Sodo itu yang paling mengerti sejak awal sudah mensinyalemen ini. Apa mau dikata, oleh karena jadi memang alam boleh bermurah hati, iklim mendukung semua, semuanya mendukung, tetapi kalau manusianya tidak berbuat yang sebagaimana mestinya, ya seperti ini. Lantas apakah persoalan lemahnya ketahanan pangan ini telah terjadi sejak era Orde Baru yang saat itu telah menganut model liberalisasi ekonomi? Ya, oh enggak. Sejak reformasi sebetulnya, sejak Orde Baru itu memang para menteri ekonominya memang sudah menganut faham dalam hal ini. Akan tetapi justru dalam bidang pertanian, karena Pak Harto betul-betul mengerti persoalan atau kalaupun tidak terlampau, ya mengerti persoalan kalau dari pidato-pidatonya mengerti, kecuali itu juga dia dari keluarga petani. Jadi dia mengerti betul di sini Pak Harto dengan kepemimpinan yang kuat, dia overrule. Jadi dia Pak Wijaya CS ya dipaksa mesti ketahanan pangan berbagai macam cara. Waktu itu kan swasembada pangan itu kan Pak Harto yang mencanangkan. Tapi Pak Kwik, bukankah Wijayonomics didasari oleh faktor stabilitas di segala bidang termasuk ketahanan pangan? Oh memang. Dan waktu itu memang menjadi faktor utama ketahanan pangan. Nah, Pak Wijoyo yang sejak awal adalah kesalahannya, tetapi seandainya presidennya itu bukan Pak Harto gitu ya, seandainya yang kita kenal. Saya kok enggak percaya bahwa Wijoyo bisa stand up, bisa berdiri, mau membela kepentingan diri sendiri dalam bidang pangan. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.